Tolek kayu oleh resek duwe bojo ayu nang dodo marai sesek. Jaluk kulkas, jaluk kul buntek, gak karu-karuan. Yalah, bombo. Kowetan mulon datekno asri ning sesa hawa ngan timbangane dolor peno keluyuran sing penting ayo golek sandang apa ngan bapak ibu dawuh laku sing utama iku sangmu ono alam hantu sregep nyambut gawe iku kewajiban kita nek uripe wis kepenak cok lali bales putih wong atu wako. Mula kita edolor ojo sembrono ayo podo tikuku walinge wong atu ayo podo dieleng-eleng ojo sampe dilalekno sebab wong tua mono pepu dan kita tapi sebagian ono sing terlalu pituture wong tua gak di aku malah-malah sengan jani tambah diguyu dianggap kuno wong tua ya amacu omongi wong tua mono dolor iku ake benere supaya anake jujur tindak lah aku ne sampai keliru dalane nglakonono sabar nrimo temen welasa podo pa adan Rek ayo rek popo ojo mepet mepet. Bebekku dewe seneng ane nyetel kaset. Oleh joget anak iki dean sampe cemen. Pelaku ngedol terus mlebu nang gang limo. Kepetu areke atine rumangsa lega. Arek ditari jaring jalukmu yo apa. Ojo mamang pokok aku sik nyitak foto. Iyo sing penting pokok arek ngomong tresno. Dada areke jaluk ditukokno clono. Cok kuatir clono ae regane piro. Cok kuatir mene ae tak kreditno. Coba terwes kaya nyicil singitan. Ya ya rejekine awak nek wis kadung ngucur. Nguber arek wedok dadake kecemplung sumur. Nek pacarku pancene rada lumayan. Ngomongi jare tutu anake wong sembarangan. Kenal sepisan moro-moro ngajak kawinan. Bareng tak rapi tata anake bakul dandang. Apa-apa wis. Namung semanten sairan kula saelan boten borong kareso.